Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Akhlaqul Ulama lil Imam Abi Bakar Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Ajuri rahimahullahu taala. Kita berakhir membacakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Shaffan bin Assal datang kepada beliau dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban ya talibal ilmi, inna talibal ilmi latahuffahul malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Selamat datang penuntut ilmu. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimuliakan, akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya dan akan dijaga. Sumayraqibu ba'dahu ba'dhum ba'dhan hatta yablughu sama'ad dunya min hubbihim lima yattubu. Dan mereka terus berlapis, bertumpuk hingga mencapai langit dunia. Itu semua mereka lakukan lantaran kecintaan para malaikat tersebut kepada apa yang dituntut oleh seorang penuntut ilmu itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain beliau dengan sanad yang sahih insyaallah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim, al-Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan komentar tentang riwayat ini. Fi hadzal hadithi haful malaikati lahu bi ajnihatiha ila sama. Penyebutan di dalam hadis ini adanya ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu menutupi para penuntut ilmu itu hingga mencapai langit dunia. Wa fil awal wada'aha ajnihataha lahu. Di riwayat yang sebelumnya itu disebutkan dengan lafaz wada'aha, di mana para malaikat ini meletakkan sayapnya, menurunkan sayapnya untuk memuliakan penuntut ilmu. Fal wad'u tawadu'un wa tawqirun wa tabjilun. Maka malaikat meletakkan sayapnya itu berarti berbuat tawadu', memuliakan dan menghormati mereka, para penuntut ilmu. Wal hafu bil ajnihah, menaungi dengan sayap, hifdzun wa himayatun wa siyanah. Artinya adalah dengan sayapnya para malaikat itu menjaga dan memelihara keselamatan para penuntut ilmu itu. Fatadammanal hadithani ta'zimul malaikati lahu. Maka dalam kedua hadis, apakah dengan lafaz para malaikat itu tahuffahu atau dengan lafaz wada'atil malaikatu bi ajnihatiha, menaungi dengan sayapnya ataukah meletakkan sayapnya untuk talibul ilmi, dua-duanya ini adalah wujud dari penghormatan para malaikat untuk seorang penuntut ilmu. Wa hubbuha iyyahu, dan kecintaan mereka kepada penuntut ilmu tersebut. Wa hiyatatuhu wa hifdhuhu, dan itu adalah perlindungan dan penjagaan mereka kepada para penuntut ilmu. Falau lam yakun li talibil ilmi ila hadzal hadzil jazili lakafa bihi syarafan wa fadla. Kalaulah tak ada bagi penuntut ilmu itu kecuali batasan dan keistimewaan yang melimpah ini, maka cukuplah ini sebagai kebanggaan dan kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu. Punya pengawal dari kalangan para malaikat yang Allah kirimkan atas kecintaan mereka kepada para penuntut ilmu. Cukup. Itu sesuatu yang membanggakan, dihormati oleh para malaikat dan dijaga dari perkara yang tidak dia sukai. atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu Imam Al-Jurri rahimallahu, akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Wasiti qala hadatsana Zuhair bin Muhammad qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'mar an Asim ibnu Bahdalah an Zir ibni Hubaysh qala ataitu Safwana ibna As-Salin Al-Muradi faqala. Zir ibnu Hubaysh beliau mengatakan dalam riwayat ini, aku mendatangi Safwan ibnu As-Sal Al-Muradi. Faqala ma ja'a bik, apa yang menghantarkanmu kepadaku, yang menyebabkan kamu datang apa? Faqultu ji'tu ibtigha'al ilmi, aku datang kepadamu dalam rangka untuk menuntut ilmu, pengin belajar. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kata Safwan ibn As-Sal kepada Zir ibn Hubaysh, Rasulullah mengatakan, ma min rajulin kharaja min baitihi liyatlubal ilma illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan lima yas'u. Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat mereka meletakkan sayapnya lantaran mereka ridha terhadap apa yang mereka telah perbuat. Perbuatan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh penduduk langit adalah belajar ilmu agama. Tidak disebutkan belajar di situ dalam batasan seberapa, ya. Akan tetapi bentuk dari belajar itu dicintai apapun yang dipelajari dari ilmu agama dan berapapun yang mampu ia pelajari. Dan tentunya ini ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kebanggaan bagi kita ahlu sunnah salafiyin. Dari sesuatu yang dibanggakan adalah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh para malaikat. Maka jangan sia-siakan keistimewaanmu wahai ahlu sunnah dari sekian umat Islam untuk tetap semangat belajar ilmu agama selagi mumpung masih ada kesempatannya. Qala rahimallahu Abu, akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Bakar Qasim ibn Zakaria al-Muqtarriz qala hadatsana Muhammad ibn As-Sabbah wallah alam, ini dibacanya seperti apa, al-Jurjurai atau al-Jarjarai nisbah kepada negeri tempat tinggal beliau, suatu kampung di Baghdad. Qala hadatsana Jarir bin Abdul Hamid anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dengan sebab amalan dia ini jalan dia menuju al-jannah. Telah kita sebutkan dari penjelasan para ulama, jalan yang dimaksud ada jalan secara hissi yang dilalui oleh kaki ataupun jalan secara maknawi, metode ataupun cara untuk mendapatkan ilmu. Siapa yang menempuhnya, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan kepada surga. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala anba'ana Abu Muhammad Abdullah ibn al-Abbas Al-Wasiti qala hadatsana Nasr ibn Ali qala hadatsana Khalid ibn Yazid qala hadatsana Abu Ja'far al-Razi anir Rabi' ibn Anas an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, maka dia telah melakukan perbuatan keluar dalam rangka menyambut jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Waktu yang dibelajar, yang digunakan untuk belajar oleh seorang muslim itu dianggap fi sabilillah sejak dia keluar dari rumahnya hingga ia kembali. Kalau kita bicara masalah keutamaan, tentunya jihad merupakan zarwatu sanamil Islam. Melakukan amalan fi sabilillah dalam rangka menegakkan kalimat Allah itu merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan terdahulu di antara bentuk jihad adalah thalabul ilmi. Dan itu bagian dari fi sabilillah, maka hendaklah seseorang dalam permasalahan ini ia berlomba-lomba. Duduknya dia bagian daripada ibadah fi sabilillah. Fahamnya dia terhadap ilmu agama itu merupakan ibadah. Dan dia bisa menghafal satu atau dua kalimat yang dia telah menyimaknya itu sendiri ibadah. Dia mampu menghafal kemudian menyampaikan itu juga ibadah. Maka keutamaan yang berlimpah bagi seorang yang keluar untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua ma'asyarul ikhwah kalau didasari dengan ikhlas. Kalau didasari karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena tujuan tertentu. Dari selain ikhlas kepada Allah. Qala rahimahullah Abu akhbarana Abu Bakar qala hadatsana Abu Ja'far Ahmad ibn Yahya al-Hulwani qala hadatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus qala hadatsana Ambasah ibn Abdurrahman an Allaq ibn Abi Muslim an Aban ibn Uthman an Abihi Uthman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Tayyib dari diriwayatkan dari Utsman bin Affan dan dari Rasulullah SAW beliau mengatakan yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u thumma al-ulama thumma syuhada'. Akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat yang pertama adalah para nabi, kemudian setelahnya para ulama, dan setelahnya lagi adalah para syuhada. Hanya saja dalam riwayat hadis ini ada beberapa orang rawi yang disebutkan Ibnu Adi sebagai seorang yang mungkarul hadis, dan Al-Imamul Albani menghukumi hadis yang kita sebutkan yang terakhir ini sebagai maudhu' yang dicantumkan dalam Al-Hadis Ad-Dha'ifah. Hadis dari Utsman radhiyallahu anhu. Naam. Yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u tsumma al-ulama' tsumma syuhada. Ini dalam riwayat yang disebutkan beliau disebutkan maudhu'. Naam. Ada seorang yang disebut dengan Ambasah dalam riwayat ini, Ambasah ibn Abdurrahman, yang meriwayatkan dari Alaq. Sebagian para ulama menyebutkan mungkarul hadis, dan bahkan Al-Albani menyebutkan hadisnya maudhu'. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang ke-31, qala rahimahullah akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibn al-Hasan ibn Abdul Jabbar as-Sufi qala haddatsana Syuja' ibn Mukhallid Syuja' ibn Makhlad qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam qala haddatsana Hisham Anil Hasan fi qaulillahi azza wa jal, dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah, berikanlah untuk kami itu di dalam kehidupan dunia ini hasanah, dan pula di dalam kehidupan akhirat dapat pula hasanah. Qala rahimallah al-Hasan, al-hasanatu fid dunya al-ilmu wal-ibadah wal-jannatu fil akhirah. Yang dimaksud dengan hasanah di dunia adalah ilmu dan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku, kami di dunia ini hasanah, berikanlah aku di dunia ini ilmu dan beribadah, bisa beribadah. Itu anugerah Allah al-hasanah yang dimaksudkan. Dan mendapatkan al-jannah di hari akhirat. Wa fil akhirah hasanah. Baik. Qala Muhammad bin Hussein al-Ajurri, fal ulama'u fi kulli halin lahum fadlun azimun. Maka seorang alim dalam setiap keadaan mereka memiliki keutamaan yang agung. Fi khurujihim li talabil ilmi. Apakah itu dalam keluarnya mereka ketika dia mau belajar? Seorang alim tentunya enggak akan alim kecuali didahului pernah belajar. Enggak ada tiba-tiba bisa, itu enggak ada. Celing, langsung hafal 30 juz. Enggak ada, semuanya membutuhkan proses. Adanya seorang alim li'annahu kana yata'allam. Dia jadi alim karena dulu dia pernah belajar. Naam. Maka tidak ada kata tertinggal. Nah, maka seorang yang memiliki ilmu, alim itu senantiasa dalam setiap keadaannya itu dipenuhi dengan kemuliaan dan kemuliaan. Apakah saat dia keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, wa fi mujalasatihim lahum fihi fadlun, dan dalam bermajlisnya mereka juga ada keutamaan. Wa fi mudzakarati ba'dihim li ba'din lahum fihi fadlun, dan dalam murojaah, mengulangi pelajaran, saling mengingatkan ilmu apa yang sudah didapati sesama mereka yang pernah belajar, itu ada keutamaan. Wa fi man ta'allamu minhul ilma lahum fihi fadlun, dan terhadap apa yang mereka ajarkan dari orang oleh terhadap orang yang meminta belajar dari mereka, itu juga keutamaan. Belajar, bermajlis, mengulangi pelajaran, mengajar, fihi fadlun, semuanya dikatakan oleh Allah fihi fadlun. Wa fi man 'allamuhul ilma lahum fadlun, dan terhadap siapa orang yang telah diajari padanya ilmu, itu juga punya keutamaan. Keutamaan menimba ilmu. Wa qad jama'a Allahu lil ulama'il khairi min jihatin katsirah. Maka Allah telah mengumpulkan pada pribadi seorang alim ulama itu kebaikan dari berbagai macam sisi yang banyak. Nafa'anallahu wa iyyahum bil ilmi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu, demikian pula mereka para ulama. Tayyib. Qala rahimallah akhbarana Abu Bakar qala haddatsana al-Firyabi qala haddatsana Hisham ibn Ammar ad-Dimashqi qala haddatsana Shadaqah ibn Khalid qala haddatsana Utsman ibn al-Atik ibn Abil Atikah qala an Ali ibn Yazid anil Qasim an Abi Umamah al-Bahili. Dari Abu Umamah al-Bahili, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, alaikum bil ilmi, wajib atas kalian untuk menimba ilmu. Qabla an yuqbada wa qabla an yurfa, sebelum ilmu itu dicabut dan di sebelum ilmu itu diangkat. Summa jama'a baina usbu'aihil wusta wallati talil ibham. Kemudian beliau mengangkat jari tengah dan yang sebelahnya jari ibu jari. Begini. Ya. Mengangkat jari tengah dan yang sebelahnya ibu jari. Jari telunjuk berarti. Wa qala al-'alimu wal muta'allimu syarikani fil ajr. Alim, seorang yang mengajar dan yang belajar, mereka bersekutu dalam mendapatkan pahala. Wala khaira fi sa'irin nasi ba'du, dan tidak ada harapan kebaikan, tidak ada kebaikan bagi seluruh manusia setelah itu. Enggak mau belajar, tidak juga alim, maka tidak ada kebaikan. Hanya saja riwayat ini dengan lafadz dan sanad yang disebutkan itu disebutkan di sini dha'afahu Asy-Syaikh Al-Albani. Ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Walaupun kita tidak mengingkari maknanya bahwasanya keutamaan seorang alim wal muta'allim, orang yang alim ataukah orang yang belajar, itu telah banyak kita menyebutkannya. Naam. Dua-duanya adalah orang yang mendapatkan kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang akan Allah kehendaki padanya mendapatkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang masalah agamanya. Kalau dia ngajar, ya dia paham. Diharapkan lebih paham, gitu ya. Kalau dia belajar, diharapkan juga dia paham karena ada yang mengajari dia. Maka antara yang belajar atau yang mengajar, dua-duanya bersekutu dalam al-khair, kebaikan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikehendaki oleh Allah padanya itu kebaikan, Allah akan pahamkan ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk memahami ilmu agama dan memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan yang tekan. Qala akhbarana Abu Bakar qala hadatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad an Abdul Hamid Al-Wasiti qala hadatsana Zuhair ibn Muhammad qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Abi Darda qala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan, al-alim wal muta'allim fil ajri sawa wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Kalau tadi disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara marfu', nah secara mauquf sampai pada sahabat Abu Darda saja. Kata beliau rahimahullah, seorang yang memiliki ilmu, seorang alim dan seorang yang belajar, mereka berdua bersekutu dalam pahala sama. Dan seluruh manusia setelah mereka itu hamajun, buih. Ya. Yang tidak ada kebaikan pada mereka. Banyak mereka akan tetapi tidak mendapatkan kebaikan karena tidak memahami ilmu. Tayib. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakar qala hadatsana Al-Firyabi qala hadatsana Qutaibah Ibnu Sa'id qala hadatsana Ibnu Lahi'ah an Khalid bin Abi Imran an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut. Empat orang, empat golongan yang terus kepada mereka pahala itu mengalir sampai setelah mati. Al-murabit fi sabilillah. Yang pertama adalah orang yang ribat fi sabilillah, yang menjaga perbatasannya kaum muslimin antara negeri kafir dan muslim, di perbatasannya butuh pengamanan agar timbul rasa keamanan pada hati masyarakat. Maka orang yang menjamin keamanan mereka dengan berjaga disebut murabit atau orang yang sedang berjaga ribat fi sabilillah, pahala mereka dalam hadis ini disebutkan akan terus mengalir sampai pun dia telah meninggal. Wa man 'alama 'ilman ujriya lahu ma 'umila bihi, dan siapa yang mengajarkan sebuah ilmu maka akan dialirkan padanya pahala sekadar apa yang diamalkan dari ilmu itu. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruhu yajri ma jarat, dan seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah pahalanya terus mengalir selagi mengalir dari sedekah yang ia telah sedekahkan itu manfaatnya. Wa rajulun taraka auladan shigharan, dan yang keempatnya seseorang yang meninggalkan anak-anak kecil fahum yad'una lahu, kemudian pada berikutnya mereka inilah yang akan mendoakan untuk kedua orang tuanya. Naam. Tayib, hadis ini disebutkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Naam, dengan sanad yang ada sahihun li ghairihi. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakar qala haddatsana Abu Abbas Ahmad ibn Sahal Al-Usnani qala haddatsana Al-Husain ibn Ali ibn Al-Aswad Al-Ijli qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Qais ibn Rabi qala haddatsana Syamir ibn Atiyah an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, berarti mauquf athar dari Ibn Abbas, kalau yang sebelumnya athar dari Naam Abu Darda, kemudian riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara marfu. Beliau mengatakan muallimul khairi wa muta'allimuhu yastaghfiru lahum kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang mempelajarinya akan memintakan ampun untuk mereka segala sesuatu yang ada dari makhluk Allah sampai itu ikan di dalam lautan. Kalau orang itu memiliki ilmu, mengerti kebaikan, maka manfaatnya dirasakan sampai sekalipun ikan di lautan. Ya, manfaatnya akan dirasakan sekalipun itu oleh ikan di lautan. Maka sudah menjadi kebaikan untuk mereka, balasannya pula kebaikan. Maka mereka dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sekalipun itu ikan yang ada di lautan. Apa? Muallimul khair wa muta'allimuhu, orang yang belajar dan yang mengajar. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Bakr ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddatsana Ziyad ibn Ayyub qala haddatsana Hisham qala haddatsana Sayyar an Sya'bi qala Abdullah ibn Mas'udin, berkata Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, inna Mu'adzan kana ummatan qanita. Dahulu Mu'ad itu adalah orang yang gigih beribadah. Qila lahu inna Ibrahim kana ummatan qanita. Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, Ibrahim juga demikian disebutkan oleh Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanita. Beliau adalah seorang umat yang qanitan juga. Qala faqala Abdullah, maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, inna kunna nushabbihu Mu'adzan bi Ibrahim. Dahulu semasa hidup kami para sahabat, kami menyerupakan Mu'adz ibn Jabal itu seperti Ibrahim alaihissalam. Dalam hal apa? Keteguhan beribadah. Qilalah, ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, famal qanit, apa keserupaan dalam al-qanit? Qanit itu apa sih? Qala al-muti'u lillahi wa li rasulihi, orang yang senantiasa taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Giat beribadah. Apa yang diperintahkan oleh Allah enggak membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. ambisinya dia, semangatnya dia adalah bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik yang telah diketahui. Ilmu, amal. Tidak membedakan. Ketika dia mengetahui perkara-perkara yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah, tidak ada membedakan mana yang haram, mana yang makruh. Tinggalkan semuanya. Ummatan qanitan. Dialah Mu'adz yang diserupakan oleh para sahabat dengan Ibrahim alaihissalam. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakar qala hadatsana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id qala hadatsana al-Husain ibn al-Hasan al-Marwazi qala amba'ana ibn al-Mubarak qala amba'ana al-Hasan ibn Dhakwan anil Hasan al-Basri qala qala Rasulullah. Al-Hasan al-Basri itu tabi'in. Naam, dan beliau langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Kalau naam disebutkan riwayat semacam ini sebutannya apa Mas? Mursal. Jadi seharusnya tabi'in kan enggak berjumpa Rasulullah, harusnya ada sahabat yang disebutkan. Ini dari tabi'in langsung ke Rasulullah, ada seseorang yang dijatuhkan dari kalangan para sahabat yang mendengar hadis itu secara langsung oleh Al-Hasan Al-Basri dalam riwayat beliau ini. Naam. Dan dijatuhkannya seorang rawi secara asal hadisnya itu dhaif. Enggak bisa dipakai karena ada orang yang digugurkan. Enggak diketahui siapa yang digugurkan itu. Apakah orang yang jujur ataukah orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, sehingga secara asal tidak bisa dihukumi. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama mursalnya Al-Hasan Al-Basri kebanyakannya adalah dari orang-orang yang beliau belajar dari mereka, itu orang-orang yang jujur. Di antaranya adalah hadis ini. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minas shadaqati an tata'allama tsumma ta'allamahu tsumma tu'allimuhu ibtigha'a wajhillah azza wajalla. Di antara bentuk sedekah adalah engkau belajar, kemudian engkau mengajarkannya dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Naam. Qala Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri, kemudian setelah menyebutkan beberapa riwayat athar dari tabi'in, dari para sahabat Nabi dan dari pula hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam al-Ajurri di akhir bab keutamaan untuk para penuntut ilmu dan orang yang memiliki ilmu, beliau mengatakan qad ikhtasartu min fadlil ulama'i wa ma khassahumullahu azza wa jalla bih ala sa'iril mu'minin ma fihi balaghun liman tadabbarahu. Aku telah merangkum beberapa keutamaan para ulama yang Allah khususkan untuk mereka di antara seluruh kaum mukminin, yang itu semua mencukupkan bagi orang yang mau mentadaburinya. Maka sepantasnya nukilan semacam yang telah kita sebutkan, kalau kita punya koleksinya, apa keutamaannya supaya langkah kaki saya itu bisa semakin mantap untuk belajar. Maka kata beliau itu sebenarnya sudah cukup bagi orang yang mau mentadaburinya, mau merenungkannya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh para sahabat, bagaimana yang telah mereka lakukan dalam masalah ini. Sudah cukup kata beliau. Fa'alzamma nafsahu taliba lil ilmi, at-talaba lil ilmi liyakuna ma'hum. Yang mana riwayat-riwayat itu semua bisa memaksa dirinya untuk mau belajar ilmu bersama mereka. Wadzalika bitaufiqillah azza wajal. Cuman itu semuanya tentunya dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Belum tentu setiap orang yang dia mengetahui ada belajar, dia mau belajar. Belum tentu setiap orang yang mau belajar, dia bisa mendengar dan faham, apalagi menghafal. Belum tentu setiap orang yang dia sudah mendengar dan menghafal, dia bisa mengajar. Belum tentu setiap orang yang bisa datang, mendengar, menghafal, mengajar, dia bisa ikhlas. Belum tentu. Sehingga masing-masing kita butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu kata beliau butuh taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Fa in qala qa'il, apabila seseorang mengatakan man 'allamal ilma wa hafizahu wa nadhara fihi yadkhulu fi hadzal fadli ladzi dzakarta, siapa saja yang dia telah mengajarkan ilmu, mengapalkan, berusaha menyampaikan dengan baik, apakah itu sudah tentu masuk dalam keutamaan yang seperti engkau telah sebutkan? Qilalah, jawablah. Jawabannya adalah arju an la yukhliyallahu kullu muslimin talabal khaira wal ilma min khairihi alladhi wa'adda wa'ada bihil ulama. Aku hanya bisa mengharapkan semoga Allah tidak melalaikan, tidak mengosongkan, ya tidak melalaikan, memberikan artinya. Semoga Allah memberikan kepada setiap muslim yang dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan ingin mendapatkan ilmu dari berbagai kebaikan yang telah Allah janjikan untuk para ulama tersebut. Ya, untuk disebut sebagai seorang ulama, alim, bisa beramal dengan ikhlas, kita semuanya cuma bisa berharap kepada Allah dengan taufiknya. Mudah-mudahan bisa paham, mudah-mudahan bisa beramal terhadap apa ilmu yang telah kita pahami, dan mudah-mudahan kita semua bisa ikhlas. Beliau cuma bisa mengatakan begitu. Saya cuma bisa mengharapkan mudah-mudahan Allah bisa memberikan apa yang telah dijanjikan untuk orang tersebut dari janji yang telah diberikan pada para ulama. Walakin qad dzukirat lahum awsafun wa akhlaq, akan tetapi perlu engkau mengetahui telah disebutkan bahwasanya para ulama itu memiliki sifat dan karakteristik akhlak. Fanahnu nadzkuruha, kami akan menyebutkannya. Faman tadabbaraha min ahli ilmi raja'a ila nafsihi, maka barang siapa kalau dia termasuk dari kalangan ahli ilmi, para ulama, hendaklah dia mengoreksi dirinya. Fa in kana minhum syakarallahu azza wajal ala ma khassahu bihi, kalau ternyata dia termasuk dari kalangan orang yang telah disebutkan oleh Allah setelah mengoreksi, maka bersyukurlah, berarti dia diberikan taufik, berarti diberikan hidayah sejak awal sampai yang terakhir. Dia orang yang dikhususkan oleh Allah dengan keistimewaan itu. Fa in lam takun awsafu minhum, akan tetapi setelah dia mengoreksi dirinya, kita mengoreksi diri kita, tidak masuk dalam karakteristik kategori yang disebutkan oleh beliau dalam ciri-ciri para ulama tersebut. Wa kana mimman alimahu hujjatan alaih, dan bahkan setelah dia mengoreksi dirinya, pelajaran yang telah sampai pada dirinya itu adalah hakim atas dirinya. Istighfarullah, hendaklah dia segera istighfar azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla. Wa raja'a ilal haqqi min qarib, dan segeralah kembali kepada al-haq di waktu yang dekat. Wallahu waliyut taufik, dan hanya Allah lah yang maha memberikan taufik. Itu akhir dari bab keutamaan ilmu dan para ulama. Maka di akhir ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan ini akhir dari majlis pertemuan kita di pekan yang kedua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengokohkan kaki kita untuk bisa berjalan menuju ilmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita untuk bisa memaksa jiwa kita mempelajari ilmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami apa yang telah kita usahakan tersebut, dan kita bisa mengamalkan, dan semuanya itu kita berharap taufik kepada Allah, dan diakhiri dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita upayakan dari awal hingga akhir semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan manfaat untuk diri kita, anak dan istri kita, dan orang-orang yang kita cintai nantinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kami bacakan dari beberapa hari di bulan Ramadan yang mubarak ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah atas apa yang kami sampaikan, dan memberikan manfaat dari apa yang telah kita sampaikan, apabila itu benar semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila itu keliru adalah semata-mata dari kekurangan kami secara pribadi dan dari syaitan, kami minta maaf kepada jamaah sekalian, dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat kepadanya. Innahu tawabun ra'ufun rahim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.